pada siang hari ini, yaitu di majelis pentadaburi Alangkah Al-Quran. Bersama kita telah ada Ustaz Bakhtiar Nasir Alfi. Saya kira langsung saja berdasarkan materi khotbah tadi, barangkali ada jamaah yang langsung ingin bertanya, kami memberikan kesempatan baik kepada Bapak, nanti akan langsung jawab oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sejak kecil kita pernah mendengar kitab Mujarabat, Ustaz. Dalam kitab Mujarabat itu banyak kutipan ayat-ayat Al-Quran. Cuma seperti kita ketahui, Allah menyebutkan wa nazzilu minal Quran ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Penerapan ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan, yang pertama apakah dibolehkan atau bagaimana cara penerapannya? Apa namanya, ayat ini biasanya dimujarabatkan untuk sakit anu, apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Al-Quran untuk pengobatan sah dan ada. Rasul Muhammad SAW melakukan itu kepada sahabat, seperti Rasul dirukyah oleh Jibril. Sahabat juga melakukan itu kepada sahabat yang lain, dan banyak kisah tentang ini. Kalau kisah kontemporer, barangkali sebuah kisah nyata, seorang ibu yang berperkara berat dengan anak-anak perempuannya. Ibu kaya raya ini kemudian menyadari ketimpangan dalam rumah tangganya. Mendengar sumpah tentang manfaat surah Al-Baqarah, fadilah surah Al-Baqarah. Misalnya, yang membedakan rumah dengan kuburan, adakah surah Al-Baqarah di dalamnya? Kalau di rumah itu tidak pernah didengungkan surah Al-Baqarah di dalamnya, kemungkinan besar rumah itu bernuansa kuburan secara metafisik. Sampai si ibu ini kemudian membaca surah Al-Baqarah. Suatu malam setelah membaca surah Al-Baqarah, ibu ini bermimpi. Ada hewan berwarna hitam di belakang rumahnya. Dia bingung antara anjing atau kucing, tapi tidak ada rasa takut pada dirinya. Jadi usirlah anjing itu. Yang di dalam hadis, kalau ada anjing hitam total di malam hari, kemungkinan besar itu adalah jin di antaranya. Esok pagi dia bangun kemudian membaca Al-Baqarah lagi. Apa yang terjadi? Dari atas ketinggian rumahnya itu jatuh segumpal rambut yang di dalamnya ada benda putih bulat terbuat dari sabun tangan. Setelah bertanya dengan seorang ahli, ternyata itu adalah bentuk daripada mistake yang dilakukan oleh orang yang tidak suka pada keharmonisan rumah tangganya. Sebelum ibu itu membakar, disarankan agar rambut tersebut itu dicelupkan di air, dibacakan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, terutama ayat-ayat rukyah, Al-Fatihah, Al-Baqarah yang 1-5, ayat Al-Kursi, 2 ayat setelahnya, akhir surah Al-Baqarah, plus 3 surat pelindung. Lalu kemudian dibakar. Kenapa sih dalam air? Karena molekul air memang bisa mengurai benda-benda atau kotoran yang melekat pada baju, pada kotoran kita, pada tangan kita misalnya. Tapi air yang disertai dengan ayat-ayat itu akan mengurai molekul-molekul, barangkali kalau kita digambarkan secara fisik, kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitar benda itu. Lalu kemudian dibakar, yang maka hilang tuntaslah. Begitu juga seseorang yang sudah hampir putus asa sebab secara medik tidak bisa disembuhkan, lalu cuma satu Quran yang bisa menyelesaikan persoalanku, dibaca, dipeluk di atas ranjang rumah sakitnya, sampai kemudian keajaiban itu terjadi. Baik, ini yang rasional dan kontemporer. Ujar Robert, ini persoalannya. Saya tidak termasuk orang yang suka menamakan ujar Robert, karena di dalamnya ada yang sahih, tapi ada juga yang tidak jelas. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan berapa kalinya. Sehingga keajaiban itu juga bukan pada ayatnya, tetapi kepada kali-kaliannya itu. Berapa kalinya. Jadi, tegasnya, ambil ilmunya rogat, yang Qur'annya benar-benar Qur'an, yang hadis benar-benar hadis. Kalau yang kira-kira sudah syubhat seperti berkali-kalinya, itu sudah racikan manusia, bukan racikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, subhanallah, pertanyaannya bagus sekali Bapak tadi ya, dan Ustaz sharingnya alhamdulillah insya Allah memberikan hikmah buat kita. Berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak ceramah Ustaz tadi tentang buatan manusia hujan itu. Saya juga pikir gini Ustaz, kalau kita sakit, kita tetap perlu berobat dengan dokter. Nah, obatnya itu kan kita nggak jelas, apakah obat yang diberikan kepada kita itu, buatan buat timah itu halal atau haram. Tapi saya pernah dengar sebinas, sekitar tidak satu pun obat tersebut berlebar halal. Sedangkan saya kembali ke herbal, saya lihat ternyata sudah ada hadis mengatakan, kembalilah kau ke Abadus Oda, sesungguhnya dapat menyembuhkan segala penyakit. Dan saya tanyakan bagaimana Ustaz kalau kita berkonsumsi terus dengan vaksinasi atau apa itu yang mengandung babi atau apa itu, apakah amal atau ibadah kita itu diterima itu? Sedangkan kita tahu Rasulullah sudah mengeluarkan sunnahnya dengan hadisnya yang apa itu kemarin. Dalam kasus obat-obatan dan penyakit, penyebab pertamanya adalah kemunduran teknologi umat Islam itu sendiri. Penyebab pertamanya bahwa temuan-temuan medis itu sekarang ini itu bukan oleh orang-orang Islam. Karenanya bersumber dari barang yang haram dengan pola-pola instan, dan sudah terlanjur setelah kesehatan ditangani oleh Barat beralih menjadi sebuah sarana komoditi, menjadi sebuah bentuk bisnis. Ini kesesatan besar setelah Barat menguasai ilmu kesehatan. Tetapi penyebabnya adalah karena kemunduran orang Islam. Ini kasus dan latar belakangnya. Antara obat dengan sembuh, dua hal yang berbeda. Herbalkah, kimiakah? Pijitkah, kaping, atau apa namanya, bekamkah? Adalah dua hal yang berbeda, sembuh dengan obat. Keduanya bisa cocok, itu dengan izin Allah. Hadisnya bunyinya begini, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hadis lain menggambarkan sahih, idza asaba da'an dawa'u bari'a bi'iznillah. Jika penyakit cocok dengan obatnya, maka akan sembuh si pasien dengan izin. Nah, ini kata kuncinya. Di balik setiap tablet itu tidak tertuang di dalamnya sembuh kan? Yang ada kan konten ingredient, vitamin A, vitamin C, segini kandungannya dan seterusnya. Tapi tidak ada di situ kan komponen sembuh sekian di situ. Karena sembuh itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kasus ini, saya ingin simpulkan, kita harus berupaya keras untuk menemukan solusi dari penyakit kita sendiri. Dan di sini jangan perbudak Tuhan. Kata-kata jangan perbudak Tuhan, kemudian seperti teman saya, jelas-jelas dia akan tertulang, dia pikir daripada ngasih dokter yang belum tentu sembuh, kasih anak yatim saja suruh doain gitu. Ini tentu bukan pada tempatnya. Begitu juga, ini praktek bekam belakangan ini terlalu liar. Saya pernah melihat videonya, atas nama hadis, atas nama agama, kemudian terlalu memudahkan. Pokoknya bekam menyembuhkan segala penyakit. Beli alatnya di Glodok 200 ribu sampai 700 ribu, lihat gambarnya, kemudian mensilet aja punggung orang, kepala orang, padahal itu berbahaya itu. Apalagi bagian kepala, hati-hati. Idza usdil amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Sebuah persoalan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu sampai kehancurannya. Jelas? Istri saya dokter, satu hari kita nonton di sini. Jadi orangnya memakai sandal jas suci, berjanggut panjang, menggunakan hadir, bawa bekam ada obat segala penyakit. Tapi terjadi, dia rendam silet di dalam alkohol, kemudian dia pakai sarung tangan. Bismillahirrahmanirrahim, diambil silet dari alkohol karena sudah steril, supaya kering, kemudian dilapkan ke tisu. Ya sama saja tisunya juga tidak steril. Kita tertawa melihat pertunjukan ini semua. Karenanya, saya kira kita harus adil menilai. Habatus sauda, black seed itu. Setelah diteliti memang banyak mengandung unsur kimia yang sangat besar faedahnya. Begitu juga pengobatan dengan madu. Dawa likulina. Ini bagus sekali. Nah, dari dua setik es krim, maka coba kombinasikan. Kesimpulannya, hadis Nabi SAW, tidak atau baca adawan bari'at bi'idnillah. Jika penyakitnya sudah cocok dengan obatnya, maka sembuh dengan izin Allah. Berarti apa itu? Ikhtiar obatnya harus benar, caranya juga harus benar, tawakalnya kepada Allah juga harus kuat, karena pada akhirnya sakit bukan masalah, mati juga bukan masalah, seperti sehat dan hidup itu sama prosesnya. Buat apa hidup sehat kalau maksiat? Ya toh? Maka ada pepatah mengatakan, cukuplah sehatmu di kala sakitmu. Kamu tuh kalau lagi sakit kayak orang sehat. Dan cukuplah sakitmu di kala sehatmu. Kamu tuh kalau lagi sehat kayak orang sakit. Jadi untuk orang seperti ini bagusan gimana, Pak? Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, saya berikan kesempatan untuk dua pertanyaan terakhir mengingat waktu. Mungkin Bapak dan Bapak tadi mau bertanya. Tidak, oke. Baik, Bapak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi banyak lebar menjelaskan soal syukur, Ustaz. Seringkali syukur itu mengobati iri ya. Melihat teman, saudara, ada kemuliaan, dapat pujian. Kita juga ingin, atau sebaliknya ada teman, maka dapat pujian kita menghibur dengan syukur. Ada teman yang mendapatkan musibah, kita menghibur dengan syukur. Alhamdulillah kita tidak mendapatkan cobaan seperti itu misalkan. Tapi semakin lama syukur terjebak pada membandingkan diri dengan orang lain dan merendahkan orang lain. Semakin lama jadinya bukan karena syukur itu pemberian Allah, tapi karena diri lebih tinggi, masih lebih baik, dan namanya lebih rendah. Ada musibah, alhamdulillah kita nggak terkena misalkan. Bagaimana membalikan syukur pada tempatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur itu bermula dari merasakan nikmat. Jadi kalau belum merasakan nikmat, orang itu tidak bisa bersyukur. Maka ketika ada seseorang merasakan nikmat Allah karena melihat orang sakit, ya ini salah satu bentuk kesyukuran, selama tidak disertai oleh kesombongan dan kelalaian. Yang Anda sebut tadi, merasa lebih sehat, merasa lebih kuat, merasa lebih menjaga kesehatan ketimbang orang itu dan seterusnya, merasa lebih kebal, merasa lebih resis gitu. Selama perasaan-perasaan itu tidak ada, sah dan dianggap bersyukur kalau alhamdulillah saya bisa merasakan nikmat kalau saya sudah melihat orang sakit. Kan begitu, kita tidak akan pernah bisa merasakan indahnya nikmat sebelum melihat orang yang sakit. Sihatu tajil ala ruusil afsikha la ya'lamha illal marda. Kesehatan itu sebetulnya mahkota di atas kepala orang yang sehat, tapi tidak kelihatan kecuali bagi orang yang sakit misalnya. Ketika kita empatik menjadi orang yang sakit, lalu kemudian sekarang kondisi kita sehat, maka di sini kita merasakan mahkota kita sendiri. Cuma betul yang Anda katakan, bahayanya kalau ada perasaan lebih, merasa lebih bersih, merasa lebih kebal, merasa lebih beruntung dan seterusnya. Saya kira itu memang tipis sekali persoalannya. Ya warahmatullah, sebagai penutup begini. Orang-orang yang berdoanya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, itu orang yang telah, kalau diberikan tiga permintaan ini, berarti dia sudah dapatkan semuanya di dalam hidupnya itu. Contoh, Allahumma a'inna ala zikrika, tolong aku agar aku bisa bersyukur, bisa berzikir. Tahu efeknya kalau kita dimampukan berzikir? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang kalau ditakdirkan mampu berzikir oleh Allah, berarti Allah orang itu sedang dikehendaki baik. Bentuknya apa? Diberikan ketentraman, ketenangan, di batinnya. Dan itulah awal mula sehat dan sakit, di situ mulainya. Yang kedua, wasyukrika. Kalau orang sudah dimampukan bersyukur, apapun statusnya, berapapun gajinya, berarti orang itu sedang dimampukan untuk bisa merasakan setiap pemberian-pemberian kebaikan-kebaikan lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali orang yang dimampukan bisa bersyukur itu. Karena selalu merasakan dan selalu mendapatkan kelipatan perolehan. Yang ketiga, khususnya ibadah. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa menjalani seluruh hidup untuk mengabdi kepada-Mu. Ini orang berarti tidak serong. Orang ini berada pada track yang benar. Orang ini tidak berat bebannya karena melakukan sebuah pengkhianatan. Dia telah berada di jalur yang benar, ringan orang-orang ini hidupnya. Dia berada dalam kebenaran. Bayangkan, Anda sebagai seorang marketer atau sebagai seorang humas, tugasnya di luar kantor, tapi kalau tidak mengerjakan pekerjaan kantor, apa rasanya? Beban, walau bos tidak tahu, tapi menjadi pegawai yang kemudian berkhianat juga kan beban berat. Mungkin enak kelihatan di luarnya, mungkin gajinya tetap, tapi sesungguhnya dia telah menderita kepada puncak penderitaan yang paling pangkal di situ. Nah, orang yang dimampukan beribadah itu long, bebas hidupnya. Karenanya mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong kami, bantu kami agar kami bisa selalu sebut nama-Mu, rasakan kedekatan dan perjumpaan dengan-Mu lewat kalbu ini. Mampukan kami untuk selalu berzikir setiap saat kalau kami berdiri, duduk, dan terbaring. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa selalu bersyukur, merasakan setiap kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang telah Kuberikan kepada kami. Lenturkan lidah kami untuk selalu berucap alhamdulillah. Lenturkan tulang belulang kami untuk selalu memberi siang dan malam, berinfak di kala lapang dan sempit, kala punya dan tidak punya. Ya Allah, mampukan kami, tolong kami agar hidup kami adalah untuk ibadah kepada-Mu. Istirahat kami di rumah adalah ibadah kepada-Mu. Bekerja kami di kantor juga beribadah kepada-Mu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kami juga terima kasih atas partisipasi para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.